di SFM dalam editorial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial RDS FM Solo untuk kali ini. Awas, hati-hati dengan provokasi. Pendengar, konflik antara Malaysia dan Indonesia seperti tidak ada rampungnya. Dimulai dari zaman Orde Baru, saat Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia, hingga kabar terbaru saat digelarnya supremasi sepak bola Asia Tenggara di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Bedanya kalau dulu konflik yang terjadi antar institusi dengan mengatasnamakan negara, namun saat ini sepertinya bergeser pada sejumlah anak muda penggemar bola. Begitu mudahnya kedua negara yang sama-sama satu wilayah, serumpun dan mayoritas beragama Islam terus saja berulah. Jangan-jangan hal ini memang disengaja oleh pihak ketiga yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Saat ada riak kecil yang muncul lantas dibesar-besarkan, terutama dengan jadi penumpang gelap dengan memanfaatkan banyak media massa, sehingga kelihatannya masalah Malaysia dan Indonesia cukup krusial dan kelihatan besar. Disinilah yang perlu menjadi kewaspadaan bersama, baik mereka yang ada di Malaysia maupun rakyat Indonesia, sehingga tidak mudah diadu domba, terjebak dengan skenario jahat pihak-pihak yang tidak suka dengan keharmonisan hubungan kedua negara, baik Malaysia maupun Indonesia yang sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim. Sebuah hadis yang perlu kita renungkan bersama diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara sesama Muslim. Tidak boleh menganiaya sesamanya, tidak boleh membiarkannya teraniaya, dan tidak boleh merendahkannya. Takwa atau kepatuhan kepada Allah itu letaknya di sini." Dan beliau mengisyaratkan ke dadanya. Perkataan ini diulanginya sampai 3 kali. Cukup besar kesalahan seseorang apabila dia menghinakan atau merendahkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim terhadap sesama Muslim terlarang menumpahkan darahnya atau membunuh atau bahkan melukai, merampas hartanya dan merusak kehormatannya atau nama baiknya. Pendengar, memang tidak dipungkiri, peluang konflik itu tetap ada, dimanapun tempatnya, siapapun orangnya. Namun di sisi lain, hubungan sesama negara berpenduduk Muslim harusnya baik-baik saja. Maka kita perlu berhati-hati dan waspada terhadap segala macam bentuk ancaman berupa provokasi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian editorial RDS FM Solo untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial RDS FM.